Namane baik kaji dangan. Ya sebenarnya tak bakal wong mola ku menurut wong kene mah bakal tas salat zuhur ku wis beli gemari. Riren, kuma terus jadi durung beduk maghrib. Astagfirullahaladzim, kaji kekalisan kaji yang punya berangnya mendi. Batur mah balik ku sawi setas raya agung. Iya. Kuna bulan puasa balik. Si sejendewe aku lupa. Sejendewe. Sejendewe kaji ya. Allah Allah. Re yang ditugas di wakaji ki, ini kena toke ngawal banyu sirah. Banyu apa sih wak? Ku banyu ke kaki renjeng. Oh. Sebab sirah ku jauh mola-mola. Sawah jauh dipadatin peletak. Kaki aja kawal banyu. Dikawalnya si ngendi nang banyuku. Prangsane bebek apa ya wak? Sange madarani. Wis peragat kulku, wis dia bakal laka banyunya beli tekam aja kawalan anak reang baik. Barang singaran ngomong uang, ngomong bocah, masih mending gak ngomong bebek sewu. Oh iya iya wak. Bebek sewu gak bakal ada ngiring, nurut. Nurut. Ngomong bocah, siji wangkal. Ambaknya wong tuane mah dijodok, nah aku pengennya aku bocah wis gede ki. Umah-umah oke arusin pada sugiye. Konon ya. Oh, cuman singaran bocah ingin beli gelem beli genang. Ya iya. Bocah kan lur pasangan dewek, lur seneng-seneng dewek. Ambek ki si majikan wadon ibu tri gue ki. Ano salah ibu tri gue, ibu aci. Lho jare ge salah beli ngomongnya terang. Ya maklum ibu aci. Wong hahe bae balik ka. Reangnya ku ujang apa? Duduk ujang duduk apa? Tekan mana je? Tadi kita ujang dolok, ujang dolok sampai mah pernah utang kayaknya. Kisinen, dolok roten bengen lagi suki, kini wis menarat. Dari siapa pak? Ika hahe bae, beli turusi anak emak putu nenakis. Ningkai nak ingang kita kian abang loro. Dua batur. Dua batur. Iya. Mumbai nembusi batur yang istirahat. Masa wong bujang rambutnya jenggok konceren. Lo gaul. Lo ilah lo bujang zaman sekinan sing gaul. Please. Canggamennya please. Bocok ku bujang jenggulak bening majikan wadon. Iya biasa ngawal bocok kanma. Yang bagus bagus lah bagus. Kayak yang kono tadi di baturku. Iya sejare untung tadi baturan pesia sekata. Jare hari wong tadi batur warap eman. Jare hari wong tadi batur riang idul sirang idul. Jare riang etan sirang etan. Jare riang alur sirang nanti buktinya kayak kau lah betul. Hari orang direbos tak sama berapa lebay. Wong ngomong lah titik lah koma. Enang balon gede gak ada lampu merah. Sirang berapa lebay ngomong. Ya jare kulop sirang kan ngomong pernah ngomong nih riang kan. Iya iya. Please. Sirang tadi batur riang simpengen. Cari hari wong tadi batur wong bujang bebarengan sing awit cilik. Oh iya tah bener. Ki riang wong lorok ki. Wong lorok. Lamun riang idul sirane ngalor. Ya reno rasa iya sekata. Iya iya iya please. Iya iya cari. Hari wong seiya sekata iku. Riang ngulon. Kita yang ngulon. Ah cupi sengetan. Kita ne berbet ngetan. Nah ah cupi sebelik yang ngetan ngidul melayu ne. Ya kita ne belik yang idul ngidul. Ah benar. Iya. Cupi sengalor. Ya kita ne melu ngalor. Duh cocok. Ibarate. Ibarat. Ning buah-buahan. Ning buah-buahan. Cocok. Senang kira. Untung riang mecat corot sira lap. Loh loh loh. Lah mun dipecat wis ribut maning rang. Nang apa sih? Ya artine kan ning buah-buahan. Iya ning buah-buahan. Buah-buahan ibarate. Lamun buah asam, asam. Buru asam. Yo berus. Yakin buru asam beru. Asam kecut. Lamun kita sing kecut, kita nasim bu. Ano sada mong bakal bakun. Aja. Ya ibaratnya jare saya sekata. Ya ari asem ka ana sing kecut, ana sing burut. Ya mung bene mong kita mah dadi asme. Kun mah ibarat ni wowoan, ing wowoan bener. Bene sira mah pleana kan sira sing kecut rang sing burut. Nah, ana maning. Apa maning? Ning wiwitan, wiwitan. Ah. Beru wiwitan, ya pakan dikira-kira. Bocah. Senang rawatan, bu. Beruwitan kelapa, beru. Ah, kulamun riang sing tadi kelapa nek. kita sing dadi woe. Dorok. Dorok sira aja tuting-tuting anggone konon. Oh kanan. Iya. Lap. Anu nek mesti arek dipikir-pikir ya repot ya. Iya, sirana kaya sinden, Bos. Ya artine kah? Paring lawan sinden penyanyi mah mau rebak-rebok ora kana. Ana sing muja air mundur abek tua, tuane ngabek. Iya, nemaning kelewas. Wong dagang kangkung kaya-kaya mah kelewas tas duwe bayi campur maning. Duru mauli telung dina wis campur. Bapak tuan rumah. Brebel. Brebel apane? Sawere. Astagfirullahalazim. Musakina ngomong ae lah priwe to. Dami Allah demi Allah Rasulullah. Yakin demi Allah reng ngomong dhewe. Aja sebut karo bapak tuan rumah. Dami ngomong ning cupli. Ngomong ning cupli ngomong apa sih? Oke. Ari lagi tau tekam ora kana. Ari nang cupis bodor karo dolok bodor ke dirumer. Iya. Ari dolok 16 semana. Ana kita mau. Cupis lama ini. Kita pake bok mono. Ya barahan kebo berisik sirah ngomong. Karo ning Mimi. Mimi Hajat. Mimi Hajat. Kita mau jemi jarpan ucap lamun metu dolok karo cupis ki bapak tuan rumah biarep nyaweri udut biarep nyaweri ndok di nyaweri apa pis upaya klop blok iya blok kone ini jalu ya mau jelamun dolok penembang murah tak rongok nabar apa yung grengseng bae burung jarum aja grengseng bae udah kuda sanyo yang ngomong bernyembah jare majikan wadone dika kunci aja pak, kunci kegila-gila di telang apa nih sih jarai dolok antar kaya sandal Vespa di tengah-tengah yang ku jare bapak tuan rumah jare bapak tuan, jare ibu ajak ke mau iya jare ibu ajak ke di telang apa nih sih jarai dolok arah cupisku iya orang yang menemukan merangkel gini si lewat tengah iya ngaten-naten nih ngaten-naten majikan wadone ngomong kono karena ngomong emang kono di telahir ya lho akhirnya sih yang apa enak sing rada gede aja ngupainnya hari pokok kita marah pokok iya wong edan ya Allah lap labu cek banting-banting nang gak jauh wis paretik ya awas tertarik sing galak golap kin mah nunggu bapak tuan rumah tegak nenek ya syukur-syukur nyawe gede ya cilik dah kowe tapi mangkenen kita mah please ya lamun bapak tuan rumah nyaweri ke kita mah beli kanggo dhewe kanggo batur beli kanggo tasani ora kanggo cuplis beli kanggo sapa kanggo anak yatim anak yatim sapa sih Rabi Rea aduh jari Rabi Rea anak yatim rega anak yatim dicolot titik ke gila-gila payu wong jadi konon bapak tuan rumahe bapak tuan rumahe ngenteni dolok nembang konon jadi kok bakal dolok nembang bapak tuan rumahe nyawer bapak tuan rumahe nyawer ayo pengantin ke melu lancak golok yakin demi Allah ya Allah hari dalang waya menep ya santai klambi anyar soalnya kari ya kayak ini gak gini gak untung lu nganggo lepis, pos bodor lepisan. Lah, ayo. Majikan dihibur kanggo pengantin lanang pengantin wadon. Ayo, ayo. Kanggo masyarakat pen-pen. Pen-pene Mas Rendi. Ha? Rendi Reja. Oh, Rendi Reja. Man. Siap. Lagu nek dipilih. Wis. Heeh. Main sing anu, main sing nggih. Kirang sing bes. Ya. Jaman kin wong lanang lakar gane la Wah non kapan sih Wah Sukiki pengen kayak corot yo siap Kang ayo tersusur Kawil, kau boleh sokong di sini. Nenek si ari lagukun ku kelingan majikan lanang rea. Nah apa sih? Ya mikiri wong wadon rambut sama brutul. Mikiri rabine. Ibu Haji. Ibu Haji kah? Ya Allah, ari dipikiri kan ning si melas temen kan Haji kah. Iya. Sebenere mah kan kau wis kalalanang asli mah. Kalalanang. Ibu Haji lagi banter-bantere. Wek Haji wis mambu lemak. Oh. Ya ya kaya kon. Cuman sing arane jodoh. Jodoh. Jodoh pati rezeki. Ana sing ngatur dhewek. Senajan awak Haji ambune lemah, tapi awak Ibu Haji yang ngeket wae sih. Ya iya bener. Wong ari jari wong sebelah kanan iki. Heeh. Iki lap. Iki Wek Haji ne ya. Iki lap. Iki. Wah. Terus nang di mata niki lebak iki nih. Wong gua kacamata profit. Profit dak udah mobil du melok kacane profit. Iki lagi apa? Iki langkan pikiran ani padahal kepikiran ani. Kita ni golek apa? Ulu, ikut awan baik lah. Menusuk dia apa pikiran? Coba coba. Ini. Apa jawapan foto KTP bang? Lagi putek ini dalam. Putek. Lagi mikiri. Wong wadon lagi mikiri anakan. Burung suwe mau tak obrolakan dolok karo ning cuplis. Oh, bener. Bu, masalah nasib sampean. Heeh. Anake sampean kuwi dadi paksa nemen-nemen dah bocah wis gedhe. Endah temen arep lara arep njuluri jodoh kok kan luwih dhewe. Aja dipaksa dilorokan wong tua. Jaman ki mah jaman pengen sejene siti turu bayi. Ku, cocok cocok. Cuplis ya. Bajare pasane sejene karo siti turu bayi. Saya harus bayar yang tenang. Oh, harus bayar tenang dah keluar yang mati. Ah, kenangan. Gaya akan kopi TBC. Karo kopi tora baik. Tora baik, logok maning logok. Tora pika. Ya, boleh. Gaya kopi tora pika. Oh, jadi saya gaya kopi tora pika. Ah, ya. Kami selesai. Jadi saya gaya kopi di sini. Cek pika loh. Kami selesai. Buar Siti jare eman jareku sayang hari ini pada di bayi wong wong wadon riak ini ngajak itu para bayi silah ini dalam ya pak riak tak tahu pak anak si kaya silah apa kau mau kaki oh aja aja nuruti kehendak hati ini dewi oh bulan hari pula mah arep ngupai pandangan ning sampean. Heeh. Sebab dulu kesuluk beluk ke wong lanang pada bae golok lanang. Lah, sampean aja ngalah-ngalah temen karo wong wadon. Artine aja kena disetiri wong wadon. Aja kena disetiri wong wadon. Bakal sampean rumah tangga disetiri wong wadon bahaya, Wak. Bahaya, bahaya. Sampean bakal tua gak ke dunya. Oh. Wong wadon sing kaya konon kan dipegat bae jendil. Dipegat. Luruh karo kene pirang-pirang kan ndak araban orang ndak Taiwan. Oke. Beli kena diwarai wong wadon bilang. Oh, sampean mau wadon sing kaya kono diumbar bae. Kon wong wadon iki ame dipengkat priange luru mani to, Mas. Luru mani. Ora luru sing masih KBB. Luru sing masih SMP apa masih Oli sampean. Kulane yang iki kadang-kadang perhati karo wong wadon. Wong wadon yang dipengkat to sing penting. Jang besar sih wong. Gelap. Iya pak awang wadon sing kaya konon ku sampe aja di aja di umbar. Apa sampe arep nyobok? Arep nyobok reyang jemeng ini. Awang. Lah, wong megala ge nang pasar. Wah. Kula wani ngomong mengkono soten wong ngerti langka Ibu Haji ya Ibu Haji. Lamona anak ketimbang. Oh, ajak kali pemayangan gawe kedar mani yang pikiran. Ibarat lamon Ibu Haji tetap berdangun. Di wedeni apa nasi ini Ibu Haji? Di wedeni apa nih? Ibu Haji wong ayu. wonge gembleng. Sakian dadi wong lanang aja ketok taline. Aja taktik-taktik pegat, taktik-taktik pegat. Salah wong lanang. Ya Bu. Apa? Ano sus wakaji lanang lok ya awal banyu. Tulis dia matikan nirane jangan yang bodoh banyu jangan disireang. Dojo. Mana tanggung jawab iya? Oh, sampean mau. Kurani wong ngomong. Oh, sing ngomong entos ya, Mang. Ayo. Aja kalah nih wong wadon tua. Wong wadon kaya ngono mah dipegak bae. Entos sang penting. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Ayo, Bro, kalau majikan lawan ke, Bro. Ayo, Bro, kono. Bocah kok. Bocah malah. Warai majikan ku sing bener curik. Lah, lah, curik. Ya, duri gerangan menengan ning kuburan bae kok. Ora penu-penu ros. Oh, manusia lapang cetak nang dawa. Pada bae kudu gaung sepetuk tuk galak ning nang kebon. Dinokon. Ora diri keblok krok bro. Ayo nang dipegat nang. Dipegat, Bro. Dipegat, dipegat. Ya Allah, Bro. Ayo, apa sih kalah tahu kita nih? Ayo. Bapak saya kita mau kita. Iku wis pentok. Ya Allah, Bro. Aku tugas ini kene ku kok ngomong bocah. Sini ane ngendi? Mbula mon nenek, anake sampeane ku mang dolop. Mimiku dhe maksa aja. Kita kudu arep dijodohkan karo anak wong sugi. Ya ya kita mang aeng ngono. Aja kula niku jora aja mang yo duwe temenan dhewe sampean aja maksa. Pokoke mah bokat sira mendak ini ya demenan karo wong lanang sapa bae. Wara-wara karo kita. Jebrak nang kita. Agi apa? Arep dikawinaken karo ndas sing kapal. Yang sing urak kanan ning daerah Bogor. La ilaha illallah dolana. Kaya kelingan kuntune. Yo. Iya. Tarpiat megawe, tarpiat dodok. Dicuri kabut tuh siapa curangnya di kempit ya. Iya. Eh, rawok enak. Agi kanda karo dolok. Bokatan sini awar udah menang wara-wara kita. Sampai kalau kula wis kanda runding kan arep tak jodok nang arep dasek kapal. Dasek kapal. Loh ya kok. Sing nyetir kapal kamu beri siapa rana kena oh. Apa kasih nyetir kapal ke arane kaseng kaseng aduh si anak anak bang kata ke arane pilok itu bener lagi rokok kakak buka ro pilot buka ro supir sepur sing penting bocah kayak gini gelap tabli silak lah tak konan apa eh kang wong no masih nurut ning wong tua bakal sampengin bahagia nurut omongi wong tua arepan ngawin karo cinta sing penting mah wong urip mah karo dunia sampe nak ala benang anakku bocah wis ditakoni durung kurni kae po wis ditakoni durung ora susah anak mah nomor 40 ya beli iya dah pasti nurut ning sirap wah bodos awet-awet ya ya pasti tang sampenin gurian baik po durung waya nyuntik awit-awit emang mengkonon betal-betal saya tidak biar kucak-kucak ya sampe aneh hari pulang anda wajah yang gurih baik sangkanan gak kali masering kali yang jebak-jebak baik ibu ampun ya ya ada kalau orang sama sama sampean mah ada kejendong setitik bloli-bloli ya asalnya lahirnya orang digebrak jebak-jebak baik ya ampun ini rapi sih jebak-jebak baik sebenernya emang kulah aku pegel nutupi lakini sampean aku udah sampe wani sumpah yang priwe bekerja pikiran dewe arep wali sumpah kita gak semen lagi apa sih ulah-ulah kelabang kok arep disiak nutupi apa nih nutupi bae busung arep nutupi apa nih nutupi apa dolok ya maksudnya menganggo celana bakal turu ngabrak-abrak bae ulah mawong bujang turu bi karo sarung iya ari sampean sarung pirang-pirang turu orang nggo sarung siapa apaan kita di sarung pirang-pirang ngepokot pirang dikena obat lapuk dongol jadi sulit nih sulit nih dolokku wong sugi sarungnya pirang-pirang jepada bolong dinggo bae kedua ini ganas apa nih? Kedua ini ngoling-ngoling ganas tadi sering mangani sarung icoro apa gila angin usah enggak acak ladeni dola bisa enak nah temen bocah kuan mah assalamualaikum siapa? Lawangi longok lawangi lawangi longok lawangi tangi tamu ikan jawab pula kok dingin diulang dingin si wongnya wong pada mingkem dijawab iki. Waalaikumsalam. Ya. Kucak kucak dolong sini rewe. Wong masih kalah. Waalaikumsalam. Tamu sampeyan meneng bae yo ngene. Ya waalaikumsalam ing ari sira Pak. Punten. Warahmatullahi. Eh salah. Hai. Apa sih? Punten mamandak setelane kok si woni gawe temen warahmatullahi. Wadelengan wak. Didelengan. Iya lawange dibuka. Dari yang mau majikan lanang bae lah. Di sing bujang sama sing bujang. Dolok penungan mah. Mangga. Loh kok dideleng lah. I wong endi? Ya kula ning iki kelangan sampe ari ngali kok mane gak. Iya kula tamu ku ana bae waya asar. Malarangga saha eta? Ya bisa Sunda. Ya kita mau wong Sunda ngae. Saha eta kuring kuring tiga ya kuring bae wis bisa bakal kuring kusampean kuring mah kita rene ka itu no ya wis mangga mlebet mawon mangga lepet eh kang lebet sampean melepet je lawang e jebrot lepet boro-boro lepet wong antri lepet dikunduh ampun Ika kanak-kanak makan lepet ayam petel petel. Ya, tanari apa nih kuriba? Ada nih kuriba itu pasangan gan jeblugi gelung ini. Ah, kita mah. Eh sampai keplik aku nih. Saya. Oh, oh, oh. Iku ku bisa kasumplak gelung. Kira gelungnya torek baik. Eh, ku bisa kasumplak gelung. Ada ning gurian kita nih mengkono sampean ning gurian dengan pelak orang sampai kumis melintir ampun ya assalamualaikum hajar gagang cerkir apa kangen ngecer. Oh iya. Tamu nek sampean tamu wadon sirak sing namo niku. Rang gampangan sira bakal sane tamu wadon. Eh maksudnya Mariam ki gampang linune siki liek. Oh, gampang-gampang ceprek. Ampun lah. Beli. Tamu wadon ngeren nini-nini bego. Ririk be mataku didorak karo. Ih gampang dorak ketemu sira ku. Meneng-meneng arep ditakoni. Lah menah. Mangga ayo dudu wong kene sampean raine ya kan ya. Ya kan raine ayo dudu wong kene. Dudukin mawong sembrang kana. Wong jawaan. Les ka sampean ah. Lah ya Allah. Ya. Ngomong sampean nemu no. Oh si parek maksi ya Allah ya sekaduan kaya kena kan. Wih. Ya apa kau wih. Orang kono yang makami tenggeng kan bakal sana wong wadon kuwi. Eh, ada teh sampean bakal disenggol bokonge ngangkat bae. Ketumanan sira. Ketumanan ketuanan abrak ora sendal pisan. Raden ana sira beles. Takoni sampean ku sing endi ana perlu apa, Wa? Ya ngomong sing mau sira. Ya kok sing kosir ini parek panjang yo. Ah, ora jebak-jebak bae. Jebak-jebak bae ku sing kaduan bae. Kok sing iki metek kali nguri bae iki. Jengkel temenan kita tuh. Wis, wis, pakuan. Wis. Wis sempro ngomong mah. Are ngomong apa sih aku? Lah. Bisa aja. Ya, iya. Iso ke ngomong beli bocah aku. Isafe ngadene ning lanang-lanang geblok on. Iya. Menika kita bahas ngomong ah. Barang gak gampang ancenge kaya. Apa ini? Baik. Gampang apa ini? Perungguan pucuk topi perungguan yang mah hei ngancleng perungguan apa perungguan ini yang kita akan gue dikabur karo kendang bisa gue gama bawa rasanya gue ngomong apa-apa gampang ngancleng nih harta aja ngancleng sampe ngancleng orang pakai ban iya. Gua jadi ladeni ya, Bu. Lakine kula budek ku piye ku. Kita ngomong apa pun nih ngomong ijo. Anune maraine lucu ya, lucu yang mali klingin. Menang gak? Ari ngomong dek perkara ya wong wadon ngomong nyerimpet. Aja rame nyerimpet. Aja digalak gak aku pingkun ku ngisi-ngisi naken isu kiki operasi iki. Dioperasi gak rasa sedotan sampahku. Oga, kula ku kaya nembe weru, sampean ku kaya nek dudu wong kene ya, Bu. Kula saking Indramayu, Bu. Oh, sing Indramayu. Nggih. Indramayune ning endi? Indramayune dalan pantura sing cileng terus belok kiri oleh desa Nunu. Oh. Iya. Weru ku apa? Apa iki? Krungu beli. Weru. Buru beli. Apa je? Bocah kini singkal nama ini gawa punuk. Ji. Apa ji? Gawa punuk. Iya. Maning. Kuping. Budak bisa ini. Dan yang kupingnya bisa aja. Duh. Ya. Dicingkrem. Yang sampe sama kupingnya uping. Jahe tikus. Amber kerungu ambil napas. Rong kena. Dudu gawa punuk ini wong sing desa nonok. Oh. Wong sing desa nonok. Menang. Wih. Iya, orang mau menang bayu lah. Sampean sing desa nonok, Bu Indramayu termasuk pe. Gitu. Oh, ado sing desa nonok sampai tekang desa nekula, anak perlu karo siapa? Kesasar bapak nih, coba. Sampai nore dia utang tah. Tutu kaya kaya mau ngarep nandon kuli nyuci bapak. Ado temen kau sing ngarep. Sampean perlu beli sing aran Ibu Aji Herawati ku perlu beli. Dereng sumerep, Bu. Bakal sampean ben weruh. Kien sing aran Kaji Bokuk, kula sing aran Ibu Aci Herawati sing aran kian. Alhamdulillah matur kesuwun sanget Bu Ibu, Bang Abu Kecela Bu. Bapak Haji Bang Abu Kecela. Kanone mira ya artine kong a ali wong anak-anakku pasti harus dak tempuh. Mu temen lo itu batane. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh, curik setan. Gila-gila uang ya ampun kita mah. Eh, siapa sih beli trauma lagi? Lagi makono metu batane ku. Ari ada wong padong dewek kudu ngargi. Ayo nak ayo. Ora bagus keringetan. Lumayanan bos. Lumayan yang dari pandal. Ih, sampe ana maning gelem badi rangkur-rangkur lakine kulakku. Ari sih digecekane kenceng banget, Bu. Titik pamane ngapa maning? Wis. Ora. Tupis kono. Bengin, rublinang. Kurung telu meteng kabeh. Nang sapa yo? Nang elu. Beli. Wong bocah nang aku nang sampean. Ya kita ni beli kelingan, Bu. Beli kelingan sak kehe dah. Insyaallah. Bu. Sampean namine sinten? Kula nami Ratini, Bu. Oh, Ibu Ratini. Saking nonok nggih. Mitik-mitik. Sampean ku badhe wonten perlu punapa? Beli pati-pati sampean ado sing nonok sampe tekan kene pasti ana perlu karo kula. Nggih. Perlu apa ya? Kula ku perlu isi sekedik tapi penting pisan, Bu. Oh, setitik tapi penting. Nggih. Masalah apa kula? Masalah kula kudu ki mriki ku badhe nglamar. Oh, sampai ini butuh kerjaan. Bakal butuh kerjaan abrang. Kulaku orang dia pembantu wadon, dia pembantu lanang roro gara karuan pegawaianan ni. Bokatan sampean gelem dari pembantu kau terape sukiki bumben lah balik dikin kau mene maning. Los, butuh pembantu, bapak pembantu. Boten bu, kula boten ngelamar kerjaan, boten. Beli-beli ngelamar kerja tinggi. Si harapan ngelamar apa? Kula ku ngelamar sote dikengken putrae kula. Oh, jadi anaknya sampean sih butuh kerjaan, Nek. Bisa nyupir beli, bak bisa nyupir. Keberan Kang Aji beli bisa nyupir. Oh, bagi kok nyupir, anaknya sampean bisa nyupir. Boten bu. Aji sih ngelamar anaknya sampean, gua siapa? Priwen, gua apa? Maksud tujuannya kula maketen, bu. Kula ku dikengken anaknya kula kokon ngelamar putri Ibu Haji Herawati. Ngelamar? Nggih. Ngelamar-ngelamar kanggo perkawinan? Kanggo perkawinan. Kanggo rumah tangga, Bu. Sampeane duwe anak lanang? Nggih, leres. Arane siapa? Rendi. Rendi. Mriki. Maaf Bu ya. Bakal sampean arep nglamar anake kula kanggo anake sampean sing aran Rendi. Wajar seorang wong tua pengen weruh bakal mantune statuse wong apa, kerjane ning endi, bakal menjamin kebahagiaan untuk anak saya atau tidak. Wajar kan? Ular takon, anaknya sampean sing aran Rendi ku kerjane apa? Pengen sumerep. Putrae kula kerjane lurus sampah. Lurus sampah. Lurus bodolan. Lurus bodolan. Bokat gin mah. Sampean ku indah-indah dari wong melarat. Padahal mah asli neng nunuknya sampean ku ning kanan ku wong sugi. Bokat duwe sawah ning kanan pirang puluh bau, pirang puluh hektar. Boten gadah sabin, Bu. Jadi asli orang duwe sawah. Gih. Mobil? Boten gadah kulai malah wedi ning mobil, Bu. Bokat duwe tabungan ning bank BRI ta, BCA ta. Buru-buru tabungan kula kangge dahar sedinten yang dadak, Bu. Masih keringat kebecil. Tadi sampean bu asli wong melarat, asli wong ora duwe. Bu. Sampean bu sebenarnya sedurung ngedek ning omahe kula. Kudu diperhitungaken untung lawan rugine. Sebab wong arep nglamar wong minimal pilang darah dunyane sepapak mah. Mau mau tidak mau itu harus tahu keluarganya orang apa. Babat, bibit, lan bobote. Sampian anaknya tukang lurus sampah. Arek ngelamar seorang anak ke Aci Herawati. Cebong anggayu langit. Lir odok di meninggulan. Demenasi kayak apa beli mungkin bakal kelaksana. Iya. Warak kenaning anaknya sampai yang singaran Randy. Bang lamar ditolak. Kula mohon bu. Kula nyewon nyewon dia tapi bang lamar ya kula bu. Mandana pasal dia putra ya kula bu lamun bang lamar ya kula ditolak. Kudu urusannya kita. Kudu urusannya sampean kalau anaknya sampean. Ngomong terang-terangan jelasaken. Hendi bawa anaknya ibu Aci ninggalane wong sufi kudu kelase. Ngomong kayak konon karo anak kesira ya. Monggo lah pengen ditampi penamare kula bu. Sampean kudu dinggang emang maksa ya. Berarti sampean tuh memang arep ning kene arep lur ribut karo kula. Hah? Arep lur ribut karo kula. Apa kono penglamare? Apa penglamare? Delengen, Bu, delengen. Niki penglamare beras, Bu. Beras? Iya, Bu. Pirang liter? Ana 5 liter, Bu. Ibu, anaknya kula semana gomblengnya arep diurusi beras 5 liter liter ibu. Kita si Kurnia nganggo anake arane Randy bocah kerjaane tukang lurus sampah. Astagfirullahaladzim. Aci apa menengah jadi kok kita arep lamar kono dudu arep lamar Kang arep ngece anake wong lurus sampah kono memang sing demen anake kula niku tukang lurus sampah. Ai mana? Angkos pun angkos. Lepas Audi, alhamdulillah mangkini sekolah. Yeay! Bye. Hey. Allah Allah. Isi rak ning duite mah doyan aki. Ijo. Enak ambo kita. Wah, iya. Ya Allah. Oh dikit, tangi, berini. Duduk, sapsani, saparani. Kula Ratini, Pak. Ratini, bocah sing pirang. Kula sing Indramayu Nono, Pak. Indramayu Nono. Tujuani. Arep lamar anaknya Bapak. Oh. Gari-gari boro-boro diterima, malah kula digebuki ning Ibu Haji, Pak. Gebuki ning Ibu Haji. Ampura ya raja. Riang beli duit pengajar modern Nabi kaya konon ampeke riang mar karo anaknya siapa bukat bocah senang mau tak jodoh kakan aja wakil iya hari wong wadon riang modern kaya konon kum silah kula penglamare ora diterima ora apa-apa iya kula purun wang sumpah tapi kula sekedap pengen Ciriwang Cibang Jandiri ketulis kegawang wis ninggal tekani mangsa. Ora kena mati pungkiri, ora kena mati pungkiri. Jaluk tulung bening mama tuan rumah sarang mimi tuan rumah gadis. Gelang litpok yang driji mama tuan rumah sing dijaluk padua jali karo pulane. Aja lali selawase jaluk tulung ibu tuan rumah kalian mama tuan rumah. Ya wis kok bocah yen iki jero ya. Sirane pengin weruh kok. Kula pengin iso merebut re Bapak Haji. Keteng pengateki bocah wadon sing demen anake sirah. Ya wis kok sabar ya. Ajak ladeni. Mak. Kok kok kok. Cak mrene ya. Ana tamu, Mak. Tamu siapa kok, Mak? Eh, temenane mawa bali go nyusul ku. Bocah mun. Si siapa, Mak? Kinci, mau wajar kinci. Iya. Mbok isi rengi. Hah? Bu, ibu ne, ibu rendi, anu pun keluarga ne, ibu rendi. Tembang akan kula bu, kula singaran purnia. Ibu, pripun bu, ibu ne nangis pripun bu. Bener kinci, mbok rengi. Eh kok mamai kaya sanyu ya? Wah, iya kabaran aku sedulure. Kok digawekna banyu dikit nok. Mamane arep penti, Mak. Gawe banyu arikune mboke temenane senok, Mak. Ya wis sing akeh ya, Mak ya. Ya kok kondolop ku sapa. Belas temen, Bu. Pripun dadi penglamare diterima boten, Bu? Buru-buru ibu penglamare diterima wong ayu. Dadi priwen, Bu. Malah ibu diusir, malah ibu digembungi. Ning sapane bu, ning ibu haji ning bibi sengok ya Allah. Belas temen ya bu adu atas sing indra mayu tegak kene dikebungi bu. Padahal tengkong pun pulang bu. Kulargane Mas Rendi kokondolan mengkulang kukun menglamar bu. Belas temen ya bu. Eh! Aku kaget, Mi. Kenapa apa? Keluarga ni Mas Rinti kunung. Dilamar diterima sih mi penglamar. Me tak apot apot apot apot apot apot apot oleh ilmu pangeran. Lah ulah ulah. Lah pedung asan tol ini ganggu ya. Jangan mi diterima baik sih mi penglamar mi. Bangga beli balik tak liak ni kena kena kita. Diusir! Oh, Mi. Banjur sih, harapan balik pulih, ha? Bu. Ibu akan balik ya, harapan balik pulih. Iya, Mi. Aduh. Sampian pulang, ya apa sih? Duh, urup deh. Kita nih lagi nyewot. Ya, sampian lo nyewot, kudu ada lantaran ya, orang. Lop. Kumpul nyai-nyai kari mojore baiku arep lamar anake kita kanggo sing aran Rendi. Barengan wong marep kecipra dolan. Didi, sampean mengajak onong temen sih jadi menusaku. Itu temen. Gila-gila temen dune-dune sing lamare wong marat. Balik. Bu, balik. Bu. Balik. Permisi ya bu. Bisa ajak permisi maning kok kayak kono di permisi apa nih sih? Kok gila. Ake wong sugih gak bu? Ake wong ayam berhalat dunia gak bilang-bilang. Tapi watak lebih kayak sampean. Endah urusannya kita, sing duwe anak kita, sing ayam kita, apa sampean ngusir kula. Ya sira sing melu mbangi kita apa di sira? Ya mene bayarane pikir tengah bulan. Ora usah ditenan, pegawai kaya kono sing bal bayaran. Iki kalem isin. Iki wong bujang akan digelem bayar. Pegawai ini sira kudu pegat. Pokok nekak ka banyu banyak di jurung tekar bal bayaran. Ya kul sing kon bali. Baka banyu ne wis tekak tak bayar. Banyu ne jurung tekan jalo bayaran sira kowe. Kita nembrak apa? Sampai balik, kau najang nginep. Baru kenal dengan anak Sira ya? Engko aran Randy, bang habis numpakai mobil, Avanza, lamar anak Sira sih tak terima. Bakal mas Randy yang gawa mobil Avanza, tolong gawa kaki, gawan meni. Anak sendal muka nih kerai ke? Sampean mari ngomong kelebihan. Bapak Saudin. Sampean kuya Ibu Warsiti. Oh. Pantas kaya ono njaluk. Kita jek ono ndebesan kaya ono. Dolap ora baca, ora baca. Sampean kudunya ajak angkok kadiran Ibu Aci. Gila-gila temen sampean. Apa-apa primen. Wah, ya. Isi renang apa sih? Tolong. Anaknya sampean rambutnya ruwet. Jahe darban atus. Darban atus. Uang menipu turun ke mulu dewe. Kok kemuyuk pun nangis. Ya sirap ada rambut ruwet. Banyak apa sih? Tolong ya. Dolap. Sikaku. Uang kusi mendentirin temen si Lop. Nita nih anaknya kita kusi rambutnya ruwet. Enang. Arap ruwet. Darban lempeng. Indah badak ada dia. Maksudnya mamang kenen. Biasanya si anaknya sampean kapaisan baik, kesurian baik, barang sakingin rambutnya mambune apek, bocahnya gemuyu baik, kadang-kadang nangis. Kaya-kaya mabilok sampoan, kuno botak. Kaya-kaya mas sampoe gak butuh baik. Si bener gak sirah mari apa-apa. Iya aja kaget-kaget tapi kedolok. Gelembusung. Gini bocahnya mendi. Ikan itu turun nangis ya gemuyu. Kuninnya Kang Randy. Bukan orang. Kang Randy. Sing bener dolok. Sing bener dolok, sing pemen dolok, sing bener dolok. Ya artine kan. Tak cilik kana bocah. Tak cilik kana kok meneng deleng. Bocah kenang apa? Kita mah bocah semana ayu, nyar rambutnya ruwet. Jang, cak cak cak deleng kok bocah. Mene sayang, mene bontot. Mene bungsu anak mene sing paling cantik. Nya. Mas Randy, Mas Randy. Ya Allah, Gusti Kang Kuasa. Kenang apa, bocah kenang apa? Rasane manak riangku. Sampe nek ayo nglantas. Merinding yuk. Ya. Aduh, Kang kenang apa bocahku, Kang? Aduh. Kinarane bocah sing tertekan batin iki, Pak. Tekan batin tertekan kono nang ngomongin ribet drange. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini kadalaman bocah ikan gawa-gawa layangan. Duh. Aduh. Bohong ya. Kaget kita nang kaget. Mas Randy, kenang apa Mas Randy nanjak nang gawa? Duren Diki ini Mas Randy yang tadi yang tua anak kejen ala bila Denny kami Mas Randy yang tua sayang ini Ibu Aci Ibu Aci Ibu Aci Ibu Aci Ibu Aci Arep tiru. Ayo nak. Arep digablok ning. Arep blakring wong lajeng riang sira. Aduh. Aduh. Bawa rasane kita di bocor cilik. Ambeke sira mah ditampani bae mani. Orang kita nek mrinting. Mrinting. Astagfirullahaladzim. Sampai anak, ya dah kita nunggu edan. Rinding dari yang mau pak. Mene sayang, mene mene. Kawin ya mi kawin mi kawin. Kirani di makan lagi ngendi. Kang, jare wong tua bak abo sore linggu jadi sawani. Sawani. Sampai pengen di sawani. Lu temen gak? Eling, eling pasti. Eling ya sayang. Siapa bontot? Siapa bungsu? Mani. Romo Raci. Ih, orang ini gini. Cak takonan. Ini apa? Mas Rendy, Mas Rendy kena apa cangkeme maju Mas Rendy? Rendy cakep lubang. Mas Rendy cangkeme maju. Eh, nokin mantan jeblugan. Karo apa jeblugannya Mas Rendy? Karo obtainer. Iya. Rok nasiran Rendy kayak apa sih Kang? Oke, rokok akan lagi. Ibu cak ini edan kita mencirin di cak triwin bakal bisa yang ini. Kau minta nak orang pengen orang kemenang. Nang apa? Juri melarat kau no. Masa kita kawan biasa nang karorati ini wong melarat. Lama ting bating anak riang tinggi tinggi ini edan harapan tanggu apa sih ratu cak ini? Ting bating edan sepupu anak saya saja ting bating edan. Edan ini mana mana mati dia. Gampang ya, jalok. Jaman sakin makan ake dukun ake kiai ditambani kok gak mewaras. Mangsa ngaramari ditambani disawani gak mangsa mari. Ya, sotene kenang setan atau kenang apa, kenang kaca bala. Apa dukun sedang ngobatin pasiennya. Tulis sirene nyembur karo banyu kopi anaknya kita. Soak, batur gak banyu putih anak galak. Aci, rongok kakeng. Ini ditambahin karo dukun siapa beli mungkin mari. Karo kiai. Angger beli mari. Mari ini prewe. Mari ini kini bocah ini edan lanang kini. Lagi kelengan si Rendy. Ya kari dikawin akan beda mari edannya kuat. Bulan lagi ke edan yang lanang. Ya Allah. Wih iya udah. Edan yang lanang. Udah. Sira matel kas ning majikan kuningan godolok mah. Iya iki wet karo anak sing gigel bae. Jam pekeningan sawer dangdut duh. Kaya-kaya malah kempeng ke anak kedigel. Coba. Meri galop. Coba mini. Kitane putek. Kang. Ora mari lah mulih tambah ning nduk. Mangsa ngara Maria, disawani sire sampe jeblok ka mangsa ngara Maria. Ya kitane arep mantep bae apa nyawane ngebling ta. Nyawane ngeping telu bae ping telu ora eling ya kuwi. Angger masih kelingan bae si Rendy. Jadi pak awong demen lanang mah duduk ditambahin karo dukun duduk. Duduk. Tambahnya karo apa? Karo lanang maning ku karo si Rendy dikawinakan bega mari ya jane. Tama aran Rendy ku melang lakasi gile bae sira kang. Alah lo sira kang. Ya Allah. Ya duruk duruk ini aran Rendy kaya ngapa? Rokok akan aja. Ader si ngarep ngelakon ini si kurninya tentu bocah kewis beru. Orang dikawinakan karo pilau rapat. Ya bocah ku. Jadi kita ini prewen lo. Kalau ditakon ini pula ya. Alah. Aduh, wis gapalah. Wis gapalah. Kok kon dijamu kon dadi dukun. Dolap. Eh, pantes ningan awake kering mau dadi dukun. Rongokaken mandine beli bijak iya ya. Ya kok dicetak takoni. Nah, takonan anak, takonan. Napa ku temene Mas Rendy bae. Mas Rendy. Lamun ana dikantikan mamang olop. Mas Rendy. Angger Rendy. La ilaha illallah. Mulan. La ilaha illallah. Yakin padu dukun ini. Kita mah penium nganyel bae. Nganyel bae kaya jam 12 iya. Cok demene sabar lah. Jadi seno kemaksa. Mas Rendy. Lamun abli kelakon karo Mas Rendy. Mas Rendy. Ini tengah ini. Ya wong edan sih ramah ditakoni. Iya pada ya, Rendy terus. Ya mungkin takoni A jawab B. Takoni B jawab B. Sang kali kita sih takoni kan. Kirane kahitan tuh. Sayang bungsu anaknya Mimi sing paling cantik. Senok melas beli ning Mimi, melas beli sayang. Mas Rendy. Mati, Rendy mana? Mas Rendy. Angger, tangri yang sakit. Ya iya. Senoknya aja demen Rendy. Dino mari dikawinaken karo wong sugi de mobil anak karo Mas Rendi. Mas Rendi kawin karo Mas Rendi. Mas Rendi wis Mas Rendi terus tekan tahun setengah Mas Rendi bae. Ya iya. Wis Kang bener ya bener sampean wis. Wis kan bocahku dadikin mamang kenen hubungan priwe pengen anak sampean emang. Iya. Ari aya ajar bakal wong tu malakas. Bae iki. Ning kono dukun mani. Wis lho. Wis gawe. Wis. Wish, wish, wish, waya sore terus. Ayo, siap. Ini beli raya batur pada bicak. Ngelabu nih, tadi dugu nyamburi setan. Bocah awak kaya kebop ya, tadi mbak dugu masa mandi ya, wang edan. Riwin, satu-satu di jalan, dikawinakan baik bocah. Iya, iya, iya, iya, iya. Mumpung masih ada waktu. Iya, iya, iya. Anu nih, maya bener sampai ngarung edan, maka. Iya. Batur mali rumah mana ku kehilangan dedak lembut. Nah, kula mah kehilangan lalasan. Lah, anak mau siji-siji ne dan pisan. Hahaha. Ya kemboyo. Nunggu nggak batal nggak cungur sampai plak plak. Atur cilik baik. Kuni ku cilik kawet turip. Kumblek ikat tanon ya goreh. Wis, kita kini gawa. Dikawinakan disusul Ratini ya kan. Ajak kau si Ado. Tok. Iya iya iya. Senok kayak anu Mas Rendi demen Mas Rendi. Mas Rendi. Iya iya. Oh, hey, di terus. Mas Rendi. Lop, ayo antar kita ning omah Ibu Ratini ning nonok. Ulah tiaran Rendi. Ayo. Dikawinaken bagi temong de anak edan kula. Sirani rima wis rima. Iya iya aku tenan njaluk maaf. Ya wis ya. Kala yo. Ayo ayo. Ayo ayo sayang ayo ayo potong do. Anak kita ya gila-gila temen. Kemudian hadirin berbahagia bersama yang berbudiman. Usai sudah anda menikmati dan menyimak sebuah puncak acara mimbar berabad-abad. Sekiranya akan membawa menjadi sebuah kebahagiaan untuk anda semuanya. Ucapan terima kasih banyak-banyak terkirim untuk segala penonton atas kebersamaan dan kesetiaan anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kesalahan, bila mana tinggal lagu dari Arkru, Karling dan Dut Arjuna Pandura. Mohon dimaafkan, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ayuhi salam bila hidup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam nanti. Per-